Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian sebelumnya kita telah menamatkan tentang permasalahan-permasalahan seputar hukum mandi dan hal-hal yang berlaku bagi orang-orang yang diwajibkan baginya untuk mandi. Di antaranya yaitu tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh membaca Al-Quran, dan sudah kita sebutkan khilaf, perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Barakallahu fikum. Yang mana Imam Al-Albani rahimahullah merajihkan bahwa tidak mengapa bagi dia untuk memegang mushaf, dan juga tidak mengapa bagi dia untuk membaca Al-Quran. Adapun dalil-dalil barakallahu fikum yang di sana disebutkan larangan bagi orang-orang yang junub untuk membaca Al-Quran, maka hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, dikarenakan padanya ada rawi yang bernama Abdullah ibn Salamah, dan dia adalah seorang rawi yang mana di akhir-akhir hafalannya rusak, hafalannya bercampur berubah. Dan Amr bin Murrah meriwayatkan dari Abdullah bin Salamah di akhir hidup atau pada masa telah berubahnya hafalan ibn Salamah. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, bab yang ke-8. Al-babu tsamin fit tayammumi wa fihi masail. Tentang hukum tayammum. Hukum tayammum. Wa fihi masail. Dan padanya ada pembahasan-pembahasan. At-tayammumu lughatan al-qasdu. Tayamum secara bahasa artinya adalah al-qasdu, tujuan. Barakallahu fikum. Menuju. Kenapa dinamakan, kenapa perbuatan tayamum tersebut disebut dengan tayamum dengan makna al-qasdu secara bahasa? Karena ketika orang hendak bertayamum, dia akan mencari dan menuju tempat tertentu yang di situ ada tanahnya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu di perbuatan ini dinamakan dengan at-tayammum. Wa syar'an, adapun secara syariat definisi tayammum adalah huwa mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idit thayyib ala wajhin makhsusin ta'budan lillahi ta'ala. Yaitu mengusap wajah dan kedua tangan sampai dengan pergelangan tangan. Bis-sa'idit thayyib. Bis-sa'idit thayyib. Dengan tanah yang suci. At-thayyib maknanya adalah suci, tidak tercampuri oleh benda najis. Ala wajihin makhsus, dengan tata cara tertentu, ta'abudan lillahi ta'ala, yang mana semua ini dilakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga pada ibadah tayamum harus disertai dengan niat, harus disertai dengan niat. Al-mas'alatul ula. Ini pembahasan, ini definisi dari tayammum. Pembahasan berikutnya adalah, yaitu pembahasan pertama, hukum tayammumi wa dalilu masyru'iyatihi. Hukum tayammum, apa hukum tayammum di dalam Islam dan dalil akan disyariatkannya tayammum. Mana dalil yang mensyariatkan tayammum? Qala at-tayammumu masyru'un wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla li'ibadihi. Tayammum adalah sebuah amalan yang disyariatkan dan dia merupakan salah satu keringanan dari Allah Azza wa Jal terhadap hamba-hambanya. Sebuah keringanan yang Allah berikan atau sebuah kemudahan yang Allah berikan terhadap hamba-hambanya. Wa huwa min mahasini hadhihi syariah wa min khasa'isi hadhihi ummah. Dan amalan tayammum ini, barakallahu fikum, termasuk diantara bentuk keindahan syariat ini dan termasuk diantara kekhususan yang dimiliki oleh umat ini. Maksudnya, barakallahu fikum, syariat tayammum hanya disyariatkan pada umat Nabi Muhammad SAW dan tidak disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya. Dalil yang menyebutkan tentang perkara ini yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, waqti tu khamsan lam yu'ta ahadun qabli au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Telah diberikan kepadaku lima hal yang mana tidak diberikan kepada selainku sebelumnya. Dari kalangan para nabi, para rasul, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau lima kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan tanah atau bumi ini Allah jadikan untukku sebagai masjidan, sebagai tempat sholat. Boleh bagi dia untuk beribadah dimanapun saja, di belahan bumi manapun, selama itu adalah tempat-tempat yang suci dan bukan tempat-tempat yang terlarang. Wa tahuran, dan tanah atau bumi tersebut Allah jadikan sebagai benda untuk bersuci bagiku dan bagi umatku. Barakallahu fikum. Sehingga dimanapun seseorang berada, apabila dia tidak menemukan air atau berhalangan untuk menggunakan air, maka disyariatkan bagi dia untuk mengamalkan tayammum, yaitu bersuci dengan menggunakan at-turab, dengan tanah. Liqaulihi ta'ala, ini dalil syariat tayammum, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, tangan ke tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub maka bersucilah, yakni mandilah. Wa in kuntum mardha au ala safarin au jaa'a ahadun minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dan apabila kalian sakit, atau kalian dalam keadaan safar, atau kalian salah seorang di antara kalian hendak melakukan buang hajat, atau salah seorang di atau kalian menggauli istri-istri kalian, kemudian kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, sa'idan thayyiba, sa'idan tanah yang suci, thayyiban yani tahuran yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. dan usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian, barakallahu fikum, dengan tanah tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki bagi kalian atau atas kalian berupa kesulitan atau kesusahan. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menghendaki untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini dalil dari kitabullah, ayat Al-Quran tentang disyariatkannya tayamum, yaitu pada lafaz falam tajidu ma'an fatayammamu, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang suci. Adapun dalil dari sunnah Rasul atau dalil dari hadis-hadis Rasul, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu at-tayyib kafika wa illam tajidil ma'a ashra hijat. As-sa'idu at-tayyib, sa'id, tanah yang suci, as-sa'id dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-sa'id kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ard. Setiap permukaan bumi itu disebut dengan as-sa'id. Baik itu berupa tanah, kerikil, batu, pasir, barakallahu fikum, itu dinamakan dengan as-sa'id. Kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ard. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membolehkan bagi seseorang untuk bertayamum walaupun tidak di atas tanah. Dia menempelkan tangannya tidak di atas tanah walaupun demikian. Sehingga beliau merojihkan diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum walaupun dia mengusap di atas, menepukkan kedua tangannya di atas pasir atau di atas barakallahu fikum batu dan benda-benda bumi yang lainnya. As-sa'idu at-tayyib kafika wa illam tajidil ma'a ashra hijat. Tanah yang suci itu cukup bagimu apabila kalian tidak mendapati air, walaupun kalian tidak mendapati air, wa illam tajidil ma'a ashra hijat, walaupun kalian tidak mendapati air selama 10 tahun. Nah, maksudnya barakallahu fikum, berapa lama pun kalian melakukan tayamum. Nah, selama syarat-syarat untuk diperbolehkan tayamum tersebut masih berlaku, masih ada pada diri kalian, maka tidak mengapa kalian melakukan tayamum walaupun bertahun-tahun lamanya. Selama syarat-syarat untuk melakukan tayamum tersebut masih ada bagi kalian. Fa idza wajadtal ma'a fa amissahu basyarataka. Maka apabila kalian mendapati air, maka barakallahu fikum, sentuhkanlah air tersebut ke kulit kalian. Maksudnya siramilah kulit kalian dengan air tersebut. Nah, sehingga dari sini ikhwan fillah, para ulama berpendapat mengatakan bahwa tayamum itu akan batal kalau seandainya dia mendapati air. Dia sudah bertayamum, sebelum dia melaksanakan sholat, dia mendapati air, barakallahu fikum, tiba-tiba ada air, ada yang membawakan air, maka tayamum tersebut batal dan wajib bagi dia untuk berwudu dengan menggunakan air, barakallahu fikum. Akan kita sebutkan syarat-syaratnya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Nah, to-nya pakai fathah. Nah, dan dijadikan untuk saya bumi ini atau tanah ini masjidan wa tahuran, masjid sebagai tempat ibadah, tempat sujud, wa tahuran, dan sebagai alat untuk bersuci. sebagai alat untuk bersuci. Sehingga dimanapun seseorang berada, nah, dia boleh untuk melakukan ibadah selama itu adalah tempat-tempat yang suci, bukan tempat-tempat yang di situ dilakukan ibadatul asnam, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun tempat tersebut, barakallahu fikum, selama itu bukan tempat-tempat terlarang, maka boleh bagi dia untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini kekhususan. Nah, yang hanya dimiliki oleh barakallahu fikum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat-umat sebelumnya, mereka hanya diperbolehkan untuk beribadah pada tempat-tempat khusus yang sudah mereka tentukan. Adapun kaum muslimin, umat Islam, umat Nabi Muhammad, dimanapun, di belahan bumi manapun, di masjid manapun, barakallahu fikum, selama itu tidak ada penghalang-penghalang untuk boleh melaksanakan sholat di sana, di tempat tersebut, maka boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat di tempat tersebut. Wa tahuran, dan tanah tersebut dijadikan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai alat untuk bersuci. Nah, benda yang digunakan untuk bersuci. Dan ini juga kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyyati tayammum idza tawafarat syara'ituh wa annahu qa'imun maqam at-taharah bil ma. Dan ahlul ilm, para ulama, sepakat tentang disyariatkannya tayammum apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Idza tawafarat syara'ituh, apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Ini dalil yang ketiga. Yang pertama, barakallahu fikum, Al-Quran, kemudian sunnah Rasul, kemudian yang ketiga adalah ijma'ul ummah, ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Mereka bersepakat bahwa disyariatkannya tayamum apabila barakallahu fikum terpenuhi syarat-syarat dari tayamum tersebut. Wa annahu qa'imun maqam at-taharah bil ma, dan bahwasanya tayamum tersebut bisa menggantikan posisi nam taharah dengan air, bisa menduduki posisi bersuci dengan air, atau bisa menggantikan posisi air. Fayubahu bihi ma yubahu bitatahuri bilma minas salah wa tawaf wa qiraatil quran wa ghairi dzalik, sehingga diperbolehkan bagi orang yang sudah melakukan tayamum hal-hal yang diperbolehkan bagi orang-orang yang sudah bersuci dengan menggunakan air, baik berupa sholat ataupun tawaf atau qiraatul Quran dan selainnya. Nah, orang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat apabila dia telah berwudu, apabila dia telah mandi kalau seandainya sebelumnya dia junub. Nah, ini taharah bil ma. Begitu pula tayamum, diperbolehkan bagi orang-orang yang sudah bertayamum untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang-orang yang sudah berwudu atau sudah mandi. Berupa apa saja, diantaranya adalah sholat. Nah, kalau sholat jelas. Tawaf, begitu pula tawaf. Wa qiraatul Quran, adapun membaca Al-Quran, barakallahu fikum, maka tidak dipersyaratkan padanya untuk berwudu ataupun bertayamum sebelumnya. Barakallahu fikum, sebagaimana yang sudah kita bahas pada kajian sebelumnya. Wa bidzalika tatsbutu masyru'iyyatut tayammum bil kitabi was sunnah wal ijma'. Sehingga oleh karena itu telah ditetapkan syariat tayammum melalui Alkitab yang pertama, yang kedua as-sunnah, kemudian yang ketiga adalah ijma'ul ummah, ijma'ul ulama. Walan tajtami'a hadhil ummah ala dhalalah, kata Nabi, umat ini tidak akan sepakat di atas sebuah kesesatan. Apabila mereka sepakat di atas sebuah perkara, maka perkara itu adalah hak sebuah kebenaran, dan ini merupakan dalil di antara dalil yang diterima di dalam syariat Islam. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan yang kedua. Syurutut tayammum wal asbabul mubihah lahu. Syarat-syarat tayammum. Syarat-syarat tayammum. Dan sebab-sebab yang membolehkan untuk bertayammum. Maknanya sama. Nah, syurutut tayammum adalah sebab-sebab yang membolehkan bagi seseorang untuk bertayammum. Barakallahu fikum. Yubahut tayammum indal ajzi an isti'malil ma. Tayammum diperbolehkan ketika seseorang tidak sanggup untuk menggunakan air. Tayammum diperbolehkan ketika seseorang tidak sanggup untuk menggunakan air. Tidak sanggup ini ada beberapa macam. 6. Yang pertama adalah imma li faqdihi. Yang pertama, karena tidak adanya air tersebut. Nah, karena tidak adanya air. Yang kedua, auli khaufid darar min isti'malihi li maradin fil jismi au shiddati baradin. Au shiddati baradin. Yang kedua, dikarenakan kekhawatiran bahaya atau madharah kalau seandainya dia menggunakan air. Mungkin dikarenakan sakit pada tubuhnya, atau dikarenakan dingin yang sangat, cuaca yang sangat dingin. Berdasarkan hadis Imran bin Husain. Imran bin Husain pakai short. Nah, Nabi mengatakan alaika bis-sa'idit thayyib fa innahu yakfika. Hendaknya bagi kamu untuk bersuci dengan menggunakan sa'id, tanah yang suci. Fa innahu yakfika. Karena ini cukup bagimu. Nah, yaitu ketika didapati hal-hal yang membolehkan bagi dia untuk bertayamum, atau syarat-syarat terdapati terpenuhi syarat-syarat yang membolehkan bagi dia untuk bertayamum. Wa sayati mazidu bastin lidzalika ba'da qalil. Dan akan disebutkan, akan datang tambahan penjelasan tentang hal ini, barakallahu fikum, sebentar lagi atau dalam waktu dekat. Wa yasihu at-tayammumu bisyuruti al-atiyah. Dan tayammum itu sah apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah an-niyah. An-niyah. Nah, yang pertama adalah an-niyah. Wahiyya niyatu istibahatis shalah wa niyatu syartun fi jami'il ibadat. Nah, yaitu niat yang membolehkan bagi dia untuk sholat. Barakallahu fikum. Niat yang membolehkan bagi dia untuk sholat. Wa niyah syartun fi jami'il ibadat. Dan niat ini merupakan syarat pada seluruh ibadah. Niat merupakan syarat pada seluruh ibadah. Barakallahu fikum. Wa tayammumu ibadah. Dan tayammum termasuk diantara ibadah. Nah, kenapa kita katakan tayammum itu adalah ibadah? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memerintahkannya. Tidaklah sebuah perkara yang diperintahkan oleh Allah melainkan perkara tersebut adalah ibadah. Nah, sehingga tidaklah perkara sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Allah kecuali perkara tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Nah, tentang makna atau definisi dari ibadah. Ismun jami'un likul lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Sebuah perbuatan atau sebuah penyebutan, sebuah nama dari suatu perbuatan. Barakallahu fikum. yang mana perkara tersebut termasuk diantara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari perbuatan ataupun ucapan yang zahir ataupun batin. Naam, barakallahu fikum, maka itu adalah ibadah. Naam. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sebuah perkara kecuali Allah Subhanahu Wa Taala meridhoinya dan mencintainya. Kemudian yang kedua, al-islamu fala yasihhu minal kafir li'annahu ibadah. Yang kedua adalah al-islam, dia harus seorang muslim, maka tidak sah amalan tayamum tersebut dari orang kafir, karena tayamum tersebut adalah ibadah, dan ibadahnya orang-orang kafir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bahkan dengan kekafiran dia membatalkan ibadah. Dengan kekafiran dia membatalkan ibadah. Yang ketiga, al-aqlu fala yasihhu min ghairil aqil. Yang ketiga, dia berakal, maka tidak sah enam tayamum tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Kal majnun wal mughma alaihi, dan orang yang tidak sadar. Nah, barakallahu fikum. Di antaranya adalah hadis rufi'al qalamu an salasatin. Pena itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak dicatat baik untuk dia dan tidak dicatat jelek untuk dia. Nah, salah satunya adalah nam al majnun, sampai dia berakal. Barakallahu fikum. Yang keempat, at-tamyiz. Apa makna at-tamyiz? Yaitu dia sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini bagus, ini jelek. Nah, ini tamyiz, mumayyiz, sampai pada usia mumayyiz. Fala yasihhu min ghairil mumayyiz. Maka tidak sah tayamum dari seseorang yang bukan mumayyiz. Nah, wahuwa mangkana duna sabi'ah. Naam. Ghairul mumayyiz itu di bawah 7 tahun. Naam. Ya, mumayyiz usia tamyiz itu 7 tahun ke atas. Ini usia tamyiz. Adapun ghairul mumayyiz adalah di bawah 7 tahun. Naam. Ini barakallahu fikum mayoritas. Naam, al-aghlab 'alal aghlabiyah yang sering terjadi. Wa illa naam, manusia itu kadang berbeda-beda. Barakallahu fikum. Kadang sebelum dia masuk usia 7 tahun dia sudah mumayyiz, atau bahkan kadang lewat 7 tahun dia belum mumayyiz, belum bisa membedakan ini baik, ini buruk. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, perkataan di sini wahuwa mangkana dunas sabi'ah sin ghairul mumayyiz, yang belum mumayyiz itu di bawah 7 tahun. Ini alal aglabiyah, alal aglabiyah, sering dan banyak kasus seperti ini. Nah, wa illa kita kembali kepada person masing-masing, pribadi masing-masing. Nah, barakallahu fikum, kita lihat apakah dia sudah mumayyiz atau belum. Yang kelima, ta'adzuru isti'malil ma, tidak bisa menggunakan air, berhalangan untuk menggunakan air. Imma li'adamihi, bisa jadi karena tidak adanya air. Yang pertama, bisa jadi karena tidak adanya air. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fa'il lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Kalau seandainya kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang suci. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innas sa'idut thayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma'a ashra sinin fa idza wajadal ma'a fal yumissahu basharatahu fa inna dhalika khair. Sesungguhnya tanah yang suci itu adalah alat untuk bersuci bagi seorang muslim walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Barakallahu fikum. Maksudnya selama apapun, nah, dia bertayamum selama syarat-syarat itu terpenuhi, maka tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Karena as-sa'idut thayyib, tanah yang suci, itu adalah salah satu alat untuk bersuci bagi seorang muslim, dan ini merupakan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia mendapati air, fa idza wajadal ma'a falyumissahu basharatahu, maka hendaklah dia membasuh kulitnya dengan air, membasahi kulitnya dengan air, menyirami kulitnya dengan air, ima dengan wudu ataupun dengan mandi. Fa inna dzalika khair, karena sesungguhnya yang demikian lebih baik. Ini yang pertama, karena tidak didapati air. Yang kedua, li khaufihi ad-dharar, dikarenakan dia mengkhawatirkan ad-dharar, bahaya, madarrah, bisti'malihi, dengan menggunakan air, karena adanya kekhawatiran, ketakutan. Barakallahu fikum, kalau dia menggunakan air. Nah, imma limaradin yukhsha ziyadatuhu au ta'akhkhuru shifa'uhu bisti'malil ma. Mungkin dikarenakan sakit, yang mana kalau seandainya dia menggunakan air, nam penyakitnya itu akan bertambah. Au ta'akhkhuru shifa'uhu, atau kesembuhannya akan bertambah lama. Barakallahu fikum. Kesembuhannya bertambah lama kalau seandainya dia menggunakan air. Nah, liqaulihi ta'ala wa in kuntum mardha, dan apabila kalian sakit, ini dalil yang pertama. Apabila kalian sakit. Nah, yang mana kalau dia menggunakan air, nah, barakallahu fikum, sakitnya bertambah atau sembuhnya semakin lama kalau dia menggunakan air. Barakallahu fikum. Wali hadithi sahibi syajjah, dan juga berdasarkan hadis tentang seorang sahabat yang memiliki luka di kepalanya. Nah, luka di kepalanya. Suatu ketika dia ihtilam dan dia bertanya kepada para sahabat, nah, apakah adanya rukhsah bagi saya untuk tidak menggunakan air? Karena dia memiliki luka pada kepalanya. Barakallahu fikum. Kemudian para sahabat menjawab sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui. Nah, maksudnya mereka tidak tahu hukum dalam perkara ini, namun mereka menjawab tidak ada, dan wajib bagi kamu untuk mandi menggunakan air. Kemudian barakallahu fikum, dia pun mandi. Akhirnya sakitnya tambah parah dan dia mati setelahnya. Nah, barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada para sahabat, nah, yang menjawab atau mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Qataluhu qatalahumullah. Sungguh mereka telah membunuhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Halla sa'alu idza lam ya'lamu? Tidakkah mereka itu bertanya kalau seandainya mereka itu tidak tahu? Innama syifa'ul ayyi au ayyi as-su'alu. Obat dari kebodohan itu hanyalah dengan bertanya. Nah, itu obat dari kebodohan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu di sini terdapat 6 ancaman sangat keras atau larangan sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berfatwa atau menjawab tanpa ilmu. Mudahkan dan ringankanlah lisan kita untuk mengucapkan wallahu a'lam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tidak tahu, padahal beliau itu adalah seorang nabi. Nah, apabila beliau tidak tahu, beliau hanya menjawab enggak tahu, atau dia menunggu 6 wahyu dari langit Suatu ketika beliau ditanya tentang mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya, yang ditanya tidaklah berilmu daripada yang bertanya. Nah, beliau tidak tahu dan beliau tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Nah, begitu pula para sahabat, ketika mereka ditanya, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Barakallahu fikum. Maka di sini kita mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat penting dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak malu. Barakallahu fikum, untuk menjawab tidak tahu. Barakallahu fikum. Auli syiddati baradin yukhsha ma'ahu ad-dararu. Kemudian yang ketiga, kekhawatiran menggunakan air. Nah, dikarenakan cuaca yang sangat dingin, yang mana dia khawatir akan munculnya ad-darar, bahaya. Madarrah kalau seandainya dia menggunakan air, awil halak atau kebinasaan kalau seandainya dia menggunakan air. Bisti'malil ma, dia mengkhawatirkan ad-darar atau al-halak, kebinasaan, kalau seandainya dia menggunakan air. Li hadithi Amr ibn al-As annahu lamma bu'itha fi ghaswati dhatis salasil qala ihtalamtu fi laylatin baridatin fi laylatin baridatin syadidatil barad. Berdasarkan hadith Amr bin al-As, tatkala beliau diutus pada pertempuran, pada peperangan yang disebut dengan Zatus Salasil, qala, dia mengatakan ihtalamtu fi laylatin baridatin syadidatil barad, saya ihtilam mimpi basah pada malam yang sangat dingin, pada malam yang sangat dingin. Fa ashfaqtu in ihtasaltu an ahlik, dan saya khawatir kalau seandainya saya mandi saya binasa. Nah, karena sangat dingin. Barakallahu fikum. Mungkin sampai pada titik beku. Nah, kalau dia mandi, nah, maka dia akan sakit atau bahkan bisa menimbulkan kematian. Fatayammamtu, kemudian saya bertayamum. Wa sallaitu bi ashabi salatas subhi, dan saya salat mengimami para sahabatku, yaitu pada salat subuh. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh Amr bin al-As ini menimbulkan, barakallahu fikum, penasaran pada diri sahabat yang lain, sehingga mereka bertanya dan mengadukan kepada Nabi SAW akan perbuatan Amr bin al-As, yang mana beliau tidak berwudu pada salat subuh. Nah, tidak berwudu pada salat subuh sementara ada air, dan Nabi SAW tidak menegur dan tidak menyalahkan Amr bin al-As dalam kejadian ini, sehingga menunjukkan bahwa perbuatan ini boleh. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat dan diketahui oleh Rasulullah SAW tanpa ada teguran dan tanpa ada celaan dari Nabi, menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang diperbolehkan. Nah, ini sudah kita jelaskan. Kemudian syarat yang keenam, an yakuna tayammumu biturabin tahurin ghairi najas. Tayamum hendaklah dilakukan dengan menggunakan tanah yang suci, tidak najis. Tanah yang najis seperti apa? Katurabil ladzi asabahu baulun walam yutahhar minhu, walam yutahhar minhu. Seperti tanah yang nam terkenai air kencing, nam atau benda najis yang lainnya, dan belum disucikan dari benda najis tersebut. Barakallahu fikum. Lahu gubarun ya'liku bilyad in wajadahu. Nah, dan tanah yang suci yang boleh bagi dia untuk menggunakannya sebagai alat tayamum adalah tanah yang memiliki debu yang menempel ke tangannya apabila dia mendapati debu tersebut, in wajadahu, apabila dia mendapati tanah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan kita jelaskan hukum barakallahu fikum, apakah harus ada debu yang menempel di tangan atau tidak. Nah, liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, barakallahu fikum. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci dan usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Jadi dalil harus adanya debu yang menempel ke tangan barakallahu fikum, yaitu lafadz minhu. Nah, minhu ada dhamir ha. Ada dhamir ha. Nah, kembalinya kemana ini? Hah? Yang belajar bahasa Arab. Nah, Teguh. Nah, Mas Agus. Hah? Minhu kembali kemana ini? Raji'un ila Pak Husain. Mana tanahnya? Enggak ada nih tanah. Mana enggak ada tanah? Enggak ada tulisan tanah di sini. Hah? Mas Husni? Pak Kubro? Minhu, minhu kembali ke sa'id. Nah, fatayammamu. Jadi famsahu biwujuhikum, tapi bukan tanah, sa'id. Nah, ana tanya mana? Kembalinya kemana? Enggak ada tanah, tulisan tanah di sini. Adanya sa'id. Nah, walaupun artinya tanah. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ay minas sa'id at thayyib. Mafhum? Nah, minas sa'idit thayyib. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Abbas, as-sa'id turabul harf wa at-thayyib at-tahir. Berkata Abdullah Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, as-sa'id adalah turabul harf, tanah yang bisa digarap untuk perkebunan. Nah, tanah yang bisa digarap untuk perkebunan. Nah, bukan tanah pasir. Nah, bukan tanah pasir. Barakallahu fikum. Tanah yang bisa digarap untuk perkebunan. Nah, bukan tanah pasir. Ini makna turabul harf. Nah, at-thayyib at-thahir. At-thayyib, makna thayyib adalah suci. Nah, barakallahu fikum. Walaupun di sini ada khilaf, insyaallah akan kita sebutkan. Fa illam yajid turaban tayammama bima yaqdiru alaihi min ramlin aw hajar. Di qoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Qala al-Auza'i ar-ramlu minas sa'id. Kalau seandainya dia tidak mendapati turab, tanah, nah, tanah yang bisa dipakai untuk berladang. Nah, karena enggak mungkin seseorang berladang di atas padang pasir. Nam barakallahu fikum, tanah pasir. Fa illam yajid turaban, kalau seandainya dia tidak mendapati tanah, nam bukan pasir ya, tanah. Tayammama bima yaqdiru alaihi min ramlin, maka boleh bagi dia untuk bertayamum yang dia sanggupi, yang dia dapati, baik itu berupa pasir atau batu. Atau batu. Nam. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Qala al-Auza'i, berkata Imam al-Auza'i, ar-ramlu minas sa'id. Pasir, nam, termasuk dari as-sa'id. Nam. Adapun kelebihan penjelasan tentang benda atau alat yang bisa digunakan untuk bertayamum akan kita jelaskan pada kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.